Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Inilah jenis manusia yang paling baik. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, setelah itu wa'allamahu, atau orang tersebut mengajarkan Al-Qur'an. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari Al-Qur'an adalah sama mempelajari din, mempelajari agama. Sehingga kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang kita lakukan, talabul ilmi, ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithu Thalathun. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-30. Al-Hadithu Thalathun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Tha'labah Al-Khushani Turthum Ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسقط عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'labah Turthum ibni Nasir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang seperti ini disebutkan oleh para ulama disebut dengan hadis marfu'. Hadis marfu' yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala farada fara'idha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban, "Fala tudayyi'uha." Maka janganlah kalian menyia-nyiakan. Wahadda hududan fala ta'taduha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggar. Waharama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian langgar keharaman tersebut. Wasaqata an asya rahmatalakum, dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-cari perkara tersebut. Barakallahu fikum. Janganlah kalian mencari perkara-perkara, membahas perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sakata anhu. Allah itu diam, tidak menjelaskan kepada kita. Karena itu sebagai bentuk rahmah, bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Barakallahu fiik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha farada fara'idha falatudhayi'uha. Artinya adalah aujaba ijaban hatmiyan ala ibadihi. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, telah menetapkan, telah mengharuskan kepada hambanya. Telah mengharuskan beberapa kewajiban-kewajiban. Adapun faraid maklumah, kewajiban-kewajiban adalah maklum. Walillahil hamd. Contohnya adalah qasalawatil khamsi wazakati wasiyami walhajji wabirril walidaini wasilatil arhami wa ghairi dzalik. Ini diantara contoh-contoh perkara-perkara yang wajib. Contohnya adalah qasalawatil khamsi, seperti mengerjakan sholat 5 kali. Kemudian zakat, puasa, menekan ibadah haji, birrul walidain. Silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Dan yang lain dari itu semua dari perkara-perkara yang wajib. Maka di sini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fala tudayyi'uha. Kalian barakallahu fikum terhadap perkara-perkara yang wajib yang Allah perintahkan itu fala tudayyi'uha. Apa arti fala tudayyi'uha? Aila tuhmiluha ima bitarkin aw bitahawun. Yaitu janganlah kalian menyia-nyiakan. Ima bitarkin bisa juga bentuknya meninggalkan, aw bitahawun atau bentuknya meremehkan. Meremehkan kewajiban adalah sebagai bentuk tudayyi'uha. Maka janganlah kalian menyia-nyiakan. Maka bentuk menyia-nyiakan kewajiban itu ada 2. Yang pertama adalah bitarkil wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Aw bitahawun atau menganggap remeh, menganggap enteng. Ima bibakhsiha aw naqsiha, bisa juga bentuknya dengan cara mengurangi. Barakallahu fikum. Tidak mendatangkan sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, terkait tentang perkara-perkara yang wajib. Ya, terkait tentang perkara-perkara yang wajib, maka jangan sampai tudayyi'uha, menyia-nyiakan perkara yang wajib tersebut. Imma bitarkil wajibat, bisa juga bentuknya meninggalkan kewajiban tersebut. Wa imma bitahawun, atau juga bentuknya yang kedua adalah dengan cara meremehkan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Fawaid. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faidatun jalilah, faidah yang sangat berharga. Apa faidah yang disampaikan oleh beliau? Kata beliau, mukhalafatul amri a'zamu min amalin manhi anhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, mukhalafatul amri, menyelisih perintah, ini dosanya lebih besar di sisi Allah daripada seorang melakukan perkara yang dilarang. Mukhalafatul amri, menyelisih perintah, bisa bentuknya meninggalkan atau bermudah-mudahan dengan perkara wajib, ini a'zam, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada mengamalkan perkara-perkara yang dilarang. Dengan beberapa alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Alasan yang pertama, kenapa meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada mengamalkan perkara-perkara yang terlarang? Alasan yang pertama, qala Sahil Ibnu Abdullah, berkata Sahil Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, tarkul amri indallahi a'zamun min irtikabin nahi. Tarkul amri, meninggalkan larangan, indallahi a'zam, meninggalkan larangan di sisi Allah itu dosanya lebih besar daripada menjalankan perkara yang dilarang. Kenapa demikian? Li'anna adama nuhiya an akli sajarati fa'akala minha fataba alih. Dikarenakan Adam alaihi salam nuhiya an akli sajarah, dilarang untuk makan as-sajarah, dari salah satu pohon yang ada di surga waktu itu. Fa'akala minha, ternyata Adam memakannya sehingga ini melanggar larangan. Fataba alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada orang tersebut. Ini sebagai contoh. Kemudian wa iblis, adapun iblis, umira an yasjuda li Adam falam yasjud falam yatub alaihi. Dan iblis umira, diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam, falam yasjud. Ternyata iblis tidak mau sujud, falam yatub alaih. Maka iblis tidak mendapatkan taubat. Ini perbedaannya. Orang yang melanggar perintah, atau orang yang melanggar larangan, seperti Adam dilarang untuk makan salah satu pohon, dilanggar. Dibandingkan dengan orang yang dia menyelisih perintah, maka lebih besar dosanya orang yang menyelisih perintah. Orang yang menyelisih perintah, iblis, tidak mendapatkan taufik untuk bertobat. Adapun Adam, yang dia melanggar larangan, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan yang kedua, kenapa menyelisih perintah itu lebih besar dosanya daripada mengamalkan larangan? Wasani ana zanba irtikabin nahyi masdaruhu fil ghalibi asyahwatu wal hajatu. وَذَنْبُ تَرْكِ الْأَمْرِ مَسْدَرُهُ فِي الْغَالِبِ الْقِبْرُ وَالْعِزَّةِ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ كِبْرٍ. Yang kedua, alasan yang kedua, bahwasanya orang yang melakukan perkara yang dilarang, orang yang melakukan perkara yang dilarang, dilarang berzina, ini sebagai contoh, ya, dilarang mencuri, orang yang melakukan perkara yang dilarang, masdaruhu fil ghalib as-sahwat, porosnya, seringnya itu karena sahwat dan kebutuhan. Ini orang tatkala melanggar larangan, melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Dasarnya yang mendasari orang tersebut melanggar larangan seringnya itu karena syahwat dan hajah kebutuhan. Orang mencuri, dia lakukan karena apa? Masdarnya. Yang pertama karena dia kepengin menjadi orang kaya, atau karena dia butuh. Ya, butuh kemudian sehingga dia mencuri. Ini seringnya, masdarnya. Orang tatkala melakukan kesalahan, penyebabnya karena syahwat dan hajah. Tapi orang yang dia melakukan atau meninggalkan perintah, disuruh sholat dia gak mau sholat, disuruh puasa dia gak mau puasa. Adapun orang yang dia meninggalkan perintah, masdaruhu, dasarnya, penyebabnya seringnya itu karena kesombongan. Orang disuruh sholat gak mau, seringnya dia karena sombong. Suruh mengikuti al-haq gak mau, seringnya dia karena apa? Sombong. Barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, inda Muslim wa Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala yadkhulul jannata fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi orang yang dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Inilah masdar, pokok kenapa seorang meninggalkan perintah, penyebabnya adalah seringnya karena sombong. Oleh karena itu, menyelisih perintah itu lebih besar dosanya daripada seorang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang kedua. Sisi yang kedua, kenapa menyelisih perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Al-wajhu thalis, adapun sisi yang ketiga. Adapun sisi yang ketiga, kata beliau, anna fi'lal ma'muri ahabu ilallahi min tarkil manhiyi, kama dalat ala dhalika an-nusus, kakalihi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi as-salatu fi waktiha. Alasan yang ketiga, kenapa menyelisih perintah lebih besar dosanya daripada melakukan perkara yang haram, bahwasanya melakukan perkara yang diperintahkan ini lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan perkara yang dilarang. Karena melakukan al-ma'mur, perintah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada dia tarkil manhiyi, meninggalkan larangan. Ini alasan yang ketiga. Saya ulangi lagi, bahwasanya melakukan perintah, ana fi'lal ma'mur, melakukan perintah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan larangan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu fi waqtiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu fi waqtiha. Mengerjakan salat pada waktunya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid di dalam ayat ini, barakallahu fikum, bahwasanya fi'lul ma'mur, menjalankan perintah, ternyata ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min tarkil manhi, dibandingkan meninggalkan larangan. Masya Allah. Ya. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala unabiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairu lakum min an talqau aduwakum wa tadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik buat kalian, amalan yang akan mensucikan kalian di sisi Allah, amalan yang akan mengangkat derajat kalian, amalan yang lebih bagus daripada jihad fi sabilillah, amalan yang lebih bagus daripada engkau bertemu musuh kemudian kamu memotong leher mereka atau mereka memotong leher kalian. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang sangat mulia ini? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Ini jawabannya. Tentu mau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah, mengingat Allah. Sehingga mengingat Allah, barakallahu fikum, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya gampang, mudah, kapan saja kita bisa mengingat Allah. Tapi ternyata nilainya itu, barakallahu fikum, nilai yang sangat mulia. Amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Kenapa mukhalafatul amri a'zam min amal manhi? Kenapa menyelisih perintah lebih besar dosanya daripada menjalankan larangan-larangan? Maka kita kembali kepada hadis tadi. Di sini Nabi mengingatkan kepada kita, fala tudzayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakan perintah. Ima bitarkiha, bisa juga bentuknya meninggalkan perintah. Wa ima bitahawun, atau bentuknya adalah dengan cara bermudah-mudahan, dengan cara meremehkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian larangan berikutnya, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Harama asya'a mislu syirki wa uququl walidain wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqq wal khamri wa syaraqah wa asya'i katsirah. Adapun perkara-perkara yang haram, kata beliau, ini contohnya sangat banyak, dan jangan sampai kita melanggar perkara-perkara yang haram tersebut. Contoh perkara yang haram adalah mislu syirki. Contoh perkara yang haram adalah seperti syirik, menyekutukan Allah. Mislu syirki, contohnya adalah perbuatan syirik. Ya. Syekh di sini menyebutkan dengan contoh syirik, karena syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan a'zamu dzunub. Ya. Syirik menyekutukan Allah, ya, di dalam beribadah ini adalah merupakan a'zamu dzunub. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan di dalam kitab tauhid, alasan kenapa syirik merupakan a'zamu dzunub. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa syirik merupakan a'zamu dzunub, li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyyah. Karena orang yang berbuat syirik berarti dia telah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang merupakan itu kekhususan bagi Allah. Oleh karena itu dikatakan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena apa? Dia telah menyamakan Allah, zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha sempurna, disamakan dengan makhluknya yang serba kurang. Oleh karena itu syirik disebut dengan kezaliman yang sangat besar, sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian barakallahu fikum, alasan yang kedua kenapa syirik merupakan a'zamu dzunub. Inna Allah akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah akhbara, telah mengkhabarkan, annahu, bahwasanya dia Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik, liman lam yatub minhu, bagi orang yang belum bertaubat. Bagi orang yang belum bertaubat tidak diampuni dosa syirik tersebut, ya, mati dalam keadaan belum bertobat. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah menyebutkan inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dosa syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar. Sehingga Allah tidak akan mengampuni bagi orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Alasan yang berikutnya, annallaha akhbara annahu haramal jannata 'alal musyriki wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah itu mengharamkan surga 'alal musyrik. Allah mengharamkan sorga bagi orang-orang yang suka berbuat syirik. Kemudian rasanya orang yang suka berbuat syirik kekal di dalam neraka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Allah menyebutkan innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan baginya sorga dan tempat kembali orang tersebut adalah neraka. Ini tempat kembalinya orang-orang musyrik. Dan setelah itu orang-orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Illa bil haq. Kemudian perkara yang diharamkan berikutnya adalah seperti khamar, mencuri dan yang lain-lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi akbaril kaba'ir thalathah, qalu bala ya Rasulullah. Qala al-israqu billah wa uququl walidain wa shahadatu zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, maukah aku beritahukan tiga dosa yang sangat besar? Maka para sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Mau. Maka kata Nabi SAW, dosa yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik. Yang kedua adalah wa'ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wasyahadatuz zur, yaitu ucapan yang dusta, persaksian yang dusta. Ya. Inilah barakallahu fikum dosa-dosa yang sangat besar. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid ayat yang halaman yang ke-95. Beliau menjelaskan usulul ma'asi, pokok pondasi atau dasar seorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Apa yang menyebabkan atau dasar seorang terjatuh ke dalam perbuatan ma'asi? Kata beliau, usulul ma'asi kulluha kibaruha wa sigaruha thalathatun. Usul, pokok seorang terjatuh ke dalam perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat, dosa. Barakallahu fikum, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, pokoknya itu ada salah satu, ada tiga. Sehingga perbuatan dosa apa saja, perbuatan maksiat apa saja, kembalinya kepada tiga pokok ini. Maka tiga pokok ini harus benar-benar kita amalkan. Setelah kita mengetahui, harus kita amalkan dengan cara menjauhinya. Pokok yang pertama yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan ma'asi adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, menggantungkan hati kepada selain Allah. Menggantungkan hati kepada selain Allah, ini usul yang pertama. terjadinya perbuatan maksiat. Pondasi yang pertama terjadinya perbuatan maasi adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, menggantungkan hati kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah wa ta'atul quwwatil ghadabiyyah. Yang kedua adalah kemarahan yang berlebih-lebihan. Kemarahan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, usul yang ketiga adalah al-quwatu sahwaniyah. Yang ketiga adalah kuatnya syahwat yang tidak dilawan. Artinya syahwatnya kuat. Baik syahwat terhadap dunia dan yang lainnya, tapi dia ikuti. Ya, dia tepis. Ya. Inilah yang menyebabkan seorang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maasi. Maka barakallahu fikum, akan dijelaskan oleh beliau, dari tiga usul ini akan melahirkan dosa apa saja. Yang pertama adalah menggantungkan hati kepada selain Allah. Ya. Wahuwa asyirku. Ya. Menggantungkan hati kepada selain Allah ini akan melahirkan dosa-dosa syirik. Dosa yang paling besar yang tadi kita telah mengetahuinya. Ya. Yang tadi kita telah mengetahui alasan kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, kemarahan yang berlebih-lebihan ini adalah akan mengantarkan kepada kezaliman. Yang demikian adalah akan mengantarkan kepada az-zulmu. Coba kalau orang marah berlebih-lebihan, melampaui batas, ini akan mengantarkan kepada perbuatan zalim, membunuh, ya, memukul, menyiksa, menganiaya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah syahwat yang kuat, yang tidak ditepis, ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Akan melahirkan perbuatan zina, akan melahirkan perbuatan mencuri dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Ini usul, ya. Pokok seorang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan al-ma'asi, ya. Perbuatan maksiat. Ya. Itu tiga ini. Menggantungkan hati kepada selain Allah, yang ini akan melahirkan dosa yang sangat besar, kesyirikan. Yang kedua, barakallahu fikum, kemarahan yang berlebih-lebihan ini yang akan melahirkan kezaliman. Yang ketiga adalah syahwat yang kuat yang tidak dia tepis, yang ini akan melahirkan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji seperti berzina, minum khamr, dan seterusnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah sebutkan tiga dosa ini di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Tiga dosa ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan 68. Allah menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allazi haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ciri seorang mukmin. Ciri seorang mukmin yang sejati adalah mereka orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang yang tidak menyeru bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Orang yang tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Ya. Ini tiga usul. Ya. zina ini asalnya dari mengikuti syahwat, membunuh orang asalnya adalah karena kemarahan, dan mengantungkan hati kepada selain Allah itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa hadhihi thalathatu, kata beliau rahimahullahu taala, yad'u ba'daha ila ba'din. Tiga usul ini, tiga usul maasi ini, tiga pondasi perbuatan maksiat ini, yad'u ba'dahu ila ba'da, menyeru satu dosa, menyeru kepada dosa yang lain. Wa syirku yad'u ila dzulmi wal fawahish. Yang namanya perbuatan syirik ini akan menyeret kepada perbuatan zalim, akan menyeret kepada perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji ini dari kesyirikan. Ya. Syirik ini akan melahirkan berbagai macam dosa. Nah. Kama anal ikhlas wa tauhid yusarrifuhuma an sahibihi. Yang mana yang namanya ikhlas dan tauhid ini akan memalingkan keduanya dari orang tersebut. Ya. Ikhlas dan tauhid ini akan memalingkan seorang dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan-perbuatan kotor, dari perbuatan zina. Ini dengan ikhlas dan tauhid. Begitu juga ikhlas dan tauhid akan memalingkan seorang dari kesyirikan. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf. Akibat balasan orang yang ikhlas di dalam beribadah, ayat yang ke-24. Allah menyebutkan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf. Dan demikianlah kami palingkan Yusuf ansu, dari kejelekan dan perbuatan keji, dari perbuatan zina, dijaga. Kenapa dijaga? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Barakallahu fikum. Inilah usulul ma'asi, dasar pondasi seorang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan ma'asi. Barakallahu fikum. Ini faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bisa dirujuk dalam kitab Al-Fawaid halaman 94. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, falatantahikuha, maka janganlah kalian melanggar perkara-perkara yang telah Allah haramkan. Falataqa'u fiha, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, arti falatantahikuha artinya adalah falataqa'u fiha. Janganlah kalian sampai terjatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan. Fa inna wuqu'akum fiha intihaqun laha, karena tatkala kalian terjatuh kepada perkara yang haram, intihaqun laha, berarti masuk ke dalam kebinasaan. Ini tatkala seorang masuk ke dalam perkara yang haram, sama saja berarti dia masuk ke dalam kebinasaan. Barakallahu fikum. Orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ya. Maka masih faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Masih di dalam kitab Al-Fawaid. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid halaman yang ke-66. Kata beliau, dakhalan nasu an-nara min salasati abwabin. Kata Imam Al-Qayyim, manusia itu masuk ke dalam neraka dari tiga pintu. Masya Allah ini. manusia masuk ke dalam neraka dari tiga pintu. Yang pertama adalah babu syubhatin, arasat syakkan fi dinillah. Pintu yang pertama adalah pintu syubhat, sehingga hati-hati dari syubhat. Jangan mencari-cari syubhat, jangan mendekat-dekat orang yang punya syubhat. Yang pertama adalah pintu syubhat, yang mana syubhat ini akan mengakibatkan keragu-raguan di dalam beragama. Maka kita di dalam beragama, barakallahu fikum, jangan sampai mendekati pintu-pintu syubhat. Barakallahu fikum, hati-hati. Karena syubhat ini sangat berbahaya. Sedangkan hati kita itu lemah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Radio Roja adalah radionya orang hisbi, orang sururi, jangan coba-coba dengerin acaranya. Coba kayak apa sih acaranya. Barakallahu fikum. Harus tinggalkan. Sehingga jangan mencoba-coba membaca majalah-majalahnya orang sururi, majalah-majalah yang menyimpang, ya, karena hanya sekedar coba-coba. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Karena syubhat ini merupakan pintu yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya ada saudara kita atau saudari kita yang berpenyakit terkena syubhat, jangan didekati, kecuali untuk mengobati. Ya. Janganlah, saya akan mencoba mendekati. Ya. Syubhatnya apa sih? Ya. Hati-hati nanti kemakan syubhat. Ya. Kalau mau menasehati, nasehati bisa juga mungkin bentuknya tulisan atau yang lainnya, yang kira-kira kita selamat. Ya. Nah, itu pintu syubhat. Ini pintu yang sangat berbahaya. Ya. Ini pintu yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Saya berikan contoh dengan Radio Roja. Ya. Karena ini barakallahu fikum. Ya. Banyak sekali khobar masukan ke saya. Orang-orang itu banyak yang penasaran dengan Radio Roja. Ya. Atau Tihwi Roja. Ya. Karena ada syubhat lagi. Oh, saya mengenal dakwah salafi lewat Roja. Ya. Barakallahu fikum. Maka saya katakan kalau memang ada manfaatnya, bahayanya itu lebih besar. Ya. Bahayanya lebih besar ini kalau seandainya ada manfaatnya. Para ulama kita telah mengingatkan, telah mentahdir. Ya. Nah, maka kita bersama ulama kita kibar. Karena al-barakatu ma'akibarikum. Ya. Maka jangan terus mencoba-coba. Oh, ternyata yang di Radio Rojo itu Masya Allah penyampaiannya bagus. Ya. Nah, ini syubhat sudah menyambar. Ya. Barakallahu fikum. Pintu yang kedua. Pintu masuk seorang ke dalam neraka adalah babu syahwatin. Adalah pintu syahwat. Yang mana pintu syahwat ini akan metakdimul hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Dengan pintu syahwat ini seorang dia akan lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah, daripada mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian pintu yang ketiga yang akan memasukkan seorang ke dalam neraka adalah babun ghadabin arasa al-udwan ala khalqihi. Yang ketiga adalah pintu kemarahan, yang mana kemarahan ini akan mewariskan permusuhan kepada makhluk. Akan mewariskan permusuhan kepada makhluk. Inilah pintu-pintu yang akan masukkan manusia ke dalam neraka. Dan pintu yang paling berbahaya itu adalah pintu syubhat. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari pintu-pintu syubhat. Jangan mencari-cari syubhat, jangan mendekat-dekat syubhat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.